anakmu hilang ora? Nah ini apa? Iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Ah, bapak. Nang ngene. Bapakmu iki lek nyandang mangan ana melu-melu lan. Ah, bapak. Wis kono dinikmati. Ah, bapak ngene-ngene. Nanya nangis, nak lelo, nak jendong, nak bangun, nanya mbak ilungai nyok ngemuak manin nulun nulun nado bapak, ilungai nyok bantu nado bapak, nulun nado bapak, ngompol, bapak. Ini ganti popok anak ini ganti tidak maju angin. Nyari ini cah nyili gak bisa rumput kalau setiap bagus ya raja mak melakui jenteng yang harus mandek dan mantek-mantek kalau mati tanpa orang sobat jenemu nanti bilang kamu ngaku jenemu sobat terus kok dengaran iki keluwian pemain po bang opo awang biasa nih kau rata awang nganggu kau yang ini kok iki kok iki wes kebacut dandan nih menak orang metu mesake ya apa apa harus dilo wong jenenge buta cakil ketemu Ndara Werjana kok iki filosofine iki dhuwur waduh ayo kowe batur atau waduh cerewet sapa den ngaku kuwi dhisik ngaku prajiko ngendi dedongko wah masa sosor pasane sing parat nate nang kebutuhan itu mau terdoa aku kencing papan oleh tengah ngalas kini aku digiokolo salukat katut barat digiokolo salukat katut barat ya pengarap yang poro wadio polo buto oleh tengah ngalas aku yang ngirit poro wadio polo kadang kata aku kabe ngupaya pangan den mula orang usah datak songgo runggi selalu jeneng kono kawan gue pengen orang aku tanggung di batak kalau mongso dari kancang-kancang aku kabe ojo nganti gue nada kalau mongso mono kawanku yen gue luwe moro gaki Janoko panganan orang mura den Janoko dasar moro nyoto tindak menyang titin ngetutake jumangkeng suku kerenek ngati orang lupa jod kutu bali orang noda warawar tondo bali aki wong lumaku das buto kawan negawaran janur kuning ndak sampar ndak sanduk remung kupit suku tak pagas turiko ane rat sang parisani buto apa mugang tak wedeni kacik di dhuwur kurang gede ku mau migo kurang duran cianco aldo ku lekani ngatiku aji jopo montro orang jambak umreng satu mau guru batangin buto arto waliko dasar yakso boro songko babo babar opo bumi gunjang kanjing langit kelap-kelap katon berkincang ngirisang mawe gandrung ing kekejroe manuk bancar kok pacapi to tak pangin ketara candak saut tatape kemudul gogrok wanamu den Oh, Minggu isi waktu sedih lo kok luar perang terus lo mati sampurno jadi ayo tunggal ini sampurnake ayo gong, yo. Dah waktu nentek, ah. Wah, ono butuh paten iki yo. Yo. Aku sing buang, hut. Ayo gong, yo. Yo buang batang butuh. Terus, terus. Yo. Pokoke anggere nang butuh kepruk mati langsung tok buang lho kok ndak. Batange ngambon-amboni. Heeh. Waduh. Ayo le. Siap. Wes pokoke. Tindake terus yo. Buang gong. Oke. Ana kono manane. Wo, truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki ora ndak pateni. Aku ora tegel, Gong. Awak kok ting plentung kaya ngono kuwi nggo penyakiten. Menyamane. Nyamane anjang mundhep blacak ya papan. Wo galak iki. Galak wae tak nyang ilmunya. Hei. Anakmu ilang ora? Nah, iya apa? Iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Ah, bapak. Nang bapakmu iki lek nyandang mangan ana melu-melu nang. Ah, bapak. Wis kono dinikmati. Ah, bapak nangis nak lela nak nyindong nyak bangun nak ilungnya nyok ngembuak manin nulun nanu bapak inunge nyebut karo bapak nurun karo bapak nek nang ning ning nang nek ngompol bapak nek ganti popoke anake diganti ndak manyuk angin nek napan nyarene cah nyilik kok wis rungut nyilik nang kula mlayat weh kowe terpasok klebu kancane nak nyaro ayo ambek nak no patine kancaku tak antil jasmu gong ora rungu tok sirahe kakang ora sori arang peteng e ujar weh wong buta kaya ngene kok diurip ora. Putra, golek Edi. Hah? Golek sapa? Golek Edi. Agak cepet cilik televisi lene. Agak cepet tek cilik. Agak lene. Gleleng saiki wis. Mukti agak cilik. Wis panik. Nganggo mobil barang kowe iki lho. Iki kabeh iki sini. Cuma bojone tukang paes. Kaya mengusung-usung ta kowe mengan. Enggak bakal aja kene. Kene iki kene. Saiki kuduk kowe bar konangan ala ngene. Terus lho. Mati-mati aja. Kong, hei. Ora apa-apa le. Goleki kelemane. Nek sirahe ketoke atos ki wong jase mengkilap kaya ngono. Biar sirah dhuwur ora apa-apa ya sirah ngisor. Dian Petruk iki. Mengdingangah ponggene.